akidah dan hukum, yaitu menerima hadis ahad dalam masalah hukum dan tidak menerima hadis ahad dalam perkara akidah, itu enggak ada. Ini adalah perkara yang diada-adakan dan merupakan bid'ah dalam agama. Karena pemisahan ini tidak pernah dikenal oleh seorang pun dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafarun min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini wal yunziru qawmahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun." Yang artinya adalah, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Faedahnya disebutkan di sini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kaum mukminin agar mereka memperdalam agama atau tafaqquh fid din kepada apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwa yang dipelajari oleh mereka bukan hanya berkaitan dengan furu' atau cabang dan ahkam atau hukum-hukum saja. Bahkan seorang guru dan murid sudah semestinya memulai pelajaran dari hal-hal yang lebih penting daripada yang penting. Dan satu hal yang tidak bisa disangkal dan sudah merupakan aksioma, apa artinya kemarin aksioma? Kesempurnaan. Bahwa akidah lebih penting daripada hukum atau ahkam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan satu ta'ifah untuk memperdalam akidah dan hukum atau ahkam, agar kelak mereka dapat memperingatkan kaumnya sepulangnya mereka dari memperdalam pengetahuan agama, baik akidah maupun ahkam, sama. Nah, istilah ta'ifah dalam firman Allah ta'ifatun, menurut bahasa digunakan untuk satu orang atau lebih. Nah, inilah kemudian sisi pendalilannya, bahwasanya hadis ahad, hadis yang tidak mencapai level mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3, 4, 5 enggak sampai 10 per generasi perawinya, maka jenisnya ahad, itu diterima. Karena istilah ta'ifah yang diterjemahkan sebagian dari setiap golongan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala At-Taubah ayat 122 itu digunakan untuk satu orang atau lebih. Satu atau lebih, itu namanya ta'ifah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan. Pokoknya harus ada sebagian orang, satu atau lebih, yang memperdalam agama. Jangan semuanya pergi jihad. Ada yang memperdalam agama kemudian pulang ke kaumnya memberikan peringatan, satu orang atau lebih, enggak sampai mutawatir. Hadis ahad, khabar ahad. Dan tidak ada bedanya berkaitan dengan apakah harus mempelajari yang furu' saja atau hukum-hukum saja, cabang-cabang, tidak. Bahkan yang paling penting di antara yang penting adalah mempelajari akidah. Ia pondasi. Kalau kemudian kita contohkan layaknya sebuah bangunan, akidah itu pondasi, ibadah itu bangunannya, tazkiyatun nufus, pensucian hati dan jiwa, itu adalah penyempurnanya, finishing, atap dan lain sebagainya. Iya penting, semuanya penting, tapi ada yang lebih penting dibandingkan yang penting, yaitu akidah. Dan Allah tidak bedakan pada ayat ini, dan Allah perintahkan sebagian. Sebagian di sini adalah satu atau lebih. Jangan pergi semua. Satu atau lebih. Kemudian ada yang memperdalam agama, kemudian pulang menjadi penyeru kepada kaumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau, seandainya hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam akidah, tentu Allah tidak menganjurkan kepada mereka untuk menyampaikan dakwah. Ya, perhatikan ulun-ulang. Seandainya hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam akidah, bahwasanya ia sumber pengsyariatan, bahwasanya dia adalah yakni sandaran seseorang kemudian sebelum mengamalkan satu amalan. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang dimaksud dengan sunnah sebagai hujjah adalah bahwasanya sunnah sebagai sumber tasyri' atau pengsyariatan atau penetapan hukum dan rujukan dalam beragama. Seandainya hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam perkara akidah, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak menganjurkan mereka untuk menyampaikan dakwah. Lawang yang mereka dengar dari Nabi Muhammad kok. Gimana? Tapi Allah perintahkan mereka untuk memperdalam agama dan kembali kepada kaumnya sebagai penyeru. Allah memberikan alasan dengan dakwah itu agar mereka berhati-hati. Ayat di atas merupakan nas bahwa khabar ahad, satu berita, satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang berjumlah 1, 2, 3, 4, enggak sampai 10, maksimal 9, dapat dijadikan hujjah dalam mendakwahkan masalah akidah dan juga hukum-hukum. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu dengan membawa berita, maka telitilah kebenarannya, di cross-check dahulu, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan. Beritanya tidak di cross-check, padahal yang bawa berita adalah ingin mengadu domba, akhirnya pergi perang, akhirnya banyak kemudian yang mati, tak taunya beritanya adalah hoax. Karena orang fasik. Yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Tentunya kasus perang bisa dibaca sebab nuzulnya dalam surah Al-Hujurat. Nah, sisi pendalilannya adalah kata beliau, ayat ini menunjukkan jika ada seseorang yang adil membawa kabar, kebalikannya dari fasik. Maka terima dan jadikanlah hujjah, tidak perlu diselidiki lagi. Ya, karena yang bawa beritanya yang penting. Apakah dia fasik pelaku dosa, fasik orang yang keluar dari ketaatan, atau dia adalah orang yang adil, orang yang jujur, orang yang terpercaya, orang yang jauh dari maksiat dan syubhat. Maka sebaliknya, jika yang datang membawa berita, membawa kabar adalah orang fasik, cross-check dulu, teliti kebenarannya dulu, maka jika sebaliknya, dipahami secara terbalik, maka tidak perlu cross-check. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian keterangan Imam Ibnu Qayyim cukup panjang. Disebutkan di sini sedikit diantaranya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ayat ini menunjukkan dengan pasti tentang harusnya diterima khabar ahad dan tidak perlu lagi diselidiki, karena orangnya jujur, karena orangnya terpercaya, karena perawinya itu jujur, apalagi terpercaya, walaupun satu. Apalagi kemudian yang dimaksudkan dengan hadis ahad itu bukan satu per generasi, enggak, itu sub pembahasannya saja, yaitu hadis gharib, satu per generasi memang. Tapi banyak yang levelnya lebih dari itu. Ada yang aziz, ada yang masyhur. Dua per generasi, atau dua, tiga, atau tiga, empat, lima, enam, tujuh, sampai sembilan per generasi. Itu yang lebih banyak. Jadi jangan pahami ahad selalu gharib. Jangan pahami hadis ahad itu adalah selalu definisinya gharib. Yaitu yang meriwayatkan hadis per generasinya, perawinya itu cuma satu. Tapi jika per generasi cuma satu pun, tapi dia orang yang terpercaya dan minimal shaduq jujur, ya diterima, walaupun satu. Dan kita akan sebutkan dalil-dalil dari as-sunnah untuk menguatkan itu juga. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu sebagai rekap. Berikut bahasan hari ini. Dalil-dalil dari as-sunnah akan wajibnya mengambil hadis ahad dalam masalah akidah. Karena kalau hukum atau hukum-hukum atau furu' atau cabang-cabang itu kan enggak memang diperdebatkan, itu memang mereka ambil untuk orang-orang yakni tersebut. Mereka yakni hanya tidak menerima hadis ahad kalau berbicara berkaitan dengan akidah. Kan ada orang mengingkari hadis, ada orang mengingkari sunnah secara mutlak. Ada orang mengingkari sunnah tapi sebagiannya. Nah, contohnya ini. Mereka menerima sunnah dalam makna definisi ahli hadis, tapi yang berkaitan dengan cabang-cabang saja atau hukum-hukum saja, akidah enggak. Padahal sama. Itulah yang sedang kita bahas. Jadi memang ada orang-orang yang mengingkari sunnah mutlak semuanya, ada yang mengingkari sebagiannya. Hukumnya sama sebenarnya. Anda menerima hadis ahad semuanya dalam masalah furu', tapi mengingkari satu aja dalam masalah akidah, Anda mengingkari Nabi Muhammad semuanya. Karena persaksian kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu berarti kita harus membenarkan, mempercayai semua berita yang beliau bawa. Semua berita yang beliau bawa. Yang sahih, yang sampai kepada kita. Mau mutawatir ke atau ahad. Ahadnya mau masyhur ke, aziz ke, gharib ke, sama. Ahadnya mau masalah akid, mau masalah ibadah ke, hukum-hukum, apalagi akidah, sama. Itu prinsip seorang muslim. Itulah wazim keharusan seorang muslim. Ketika dia mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia, kita, semuanya kaum muslimin harus membenarkan semua berita yang datang dari Nabi Muhammad semuanya. Firman Allah pasti sahih, sabda Nabi Muhammad yang sahih. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak, adab, terima semua. Cabang-cabang hukum-hukum atau prinsip seperti akidah sama. Tentang masa lalu, tentang masa zaman beliau terjadi, tentang masa akan datang, terima. Masuk akal ataupun tidak, terima. Itulah semua. Yani yang harus kita benarkan dari berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW, itulah prinsip seorang muslim, bahkan itu lawazim. Keharusan seorang muslim yang pertama, ketika dia mengatakan, saya bersaksi Muhammad Rasulullah, membenarkan semua berita yang beliau bawa. Firman Allah yang pasti sahih, dan sabda Nabi Muhammad yang sahih. Benarkan semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, berikut dalil-dalil dari as-sunnah wajibnya mengambil hadis ahad dalam masalah akidah. Perhatikan halaman 175. Dari Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu, ia bercerita, kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia kami masih muda dan sebaya. Berarti beberapa orang sahabat ya. Maka kami tinggal di sisi beliau sekitar 20 hari. Kayak untuk bahasa sekarang tuh kayak apa ya? Kayak mulazamah gitu, belajar yakni intensif sama Nabi Muhammad SAW 20 hari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang penuh kasih sayang. Pasti beliau Nabi Rahmah, Nabi kasih sayang. Karena beliaulah orang-orang yang tidak beriman sejak zaman beliau sampai sekarang belum Allah azab. Tidak Allah binasakan semua. mati ya karena memang umurnya habis saja, bukan Allah binasakan semuanya saat generasi, enggak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk yakni bentuk kasih sayang untuk yakni semesta alam. Beliau sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah, nabi kasih sayang. Karena beliaulah kemudian yang tidak beriman belum Allah azab. Di akhirat, nah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka berimanlah. Kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usia kami masih muda dan sebaya. Maka kami tinggal di sisi beliau sekitar 20 hari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang penuh kasih sayang dan mengerti perasaan orang. Nah ini sallallahu alaihi wasallam. Memang beliau panutan ya, panutan semesta alam. Ya. Yang tentunya sekarang lagi diejek ya. Santai. Sejak zaman Nabi Muhammad masih hidup pun beliau diejek, beliau dihina, disematkan kepada beliau gelar-gelar yang buruk-buruk. Tapi beliau tetap mulia karena Allah yang memuliakan. Kalau Allah sudah memuliakan, siapapun tidak bisa menghinakan. Siapapun tidak bisa menghinakan. Kalau Allah sudah memuliakan. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad SAW betul-betul berada di atas akhlak yang agung mulia sallallahu alaihi wasallam. Jawaban untuk siapapun yang menghina Rasul, dari Allah datang pembelaan, bukan dari sahabatnya. Sekarang sahabat, bukan dari sahabatnya, bukan dari semua kita kaum muslimin. No, walaupun kita tetap harus membela. Pembelaan langsung dari Tuhan yang nyiptain Anda juga, hai para pembenci. Yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah adalah seorang yang penuh kasih sayang dan mengerti perasaan orang. Oh, kita aja sedang bahas kan di kajian hari Jumat, kaifa amalahum, itu bagaimana beliau tahu perasaan orang. Apalagi yang sedang kita bahas di hari Jumat itu adalah bagaimana interaksi Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabat yang difabel. Ada yang pincang, bagaimana kita bahas kemarin, radhiyallahu anhu. Ada yang buta, ada yang sedikit kurang akalnya. Ya, Nabi Muhammad mengerti perasaan mereka semua. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kami telah rindu kepada keluarga kami, sudah 20 hari, beliau bertanya tentang siapa yang kami tinggalkan di rumah untuk menuntut ilmu ke beliau 20 hari. Ini pengajian sejam aja enggak datang. Aduh, ya Allah. Jauh banget ya. Kita sama sahabat tuh beda-beda tipis lah. Gini tipisnya nih. Kata Sufiranda gini nih. Kebalik tipisnya. Radiyallahu anhu ajmain. Maka ketika kami telah rindu kepada keluarga kami, beliau bertanya tentang siapa yang kami tinggalkan di rumah. Kami pun memberitahukan beliau, mungkin ada yang meninggalkan, ya meninggalkan keluarga pasti ya, dalam hal ini mungkin saudara, mungkin orang tua, mungkin pasangan, kita gak tahu ya. Mereka mengkhabarkan kepada Nabi Muhammad siapa yang mereka tinggalkan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa'muruhum wa'sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi Muhammad SAW, pulanglah kalian kepada keluarga kalian masing-masing. Dan tinggallah kalian di tengah keluarga kalian. Dan ajarilah mereka untuk mengamalkannya. Ajarilah ilmu untuk mengamalkannya. Dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dari mana sisi pendalilannya? Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh tiap-tiap mereka untuk mengajarkan keluarganya, dan pengajaran itu mencakup akidah dan hukum-hukum. Bahkan akidah adalah masalah yang pokok dalam ajaran agama. Sekiranya khabar ahad tidak dapat dipakai sebagai hujah, maka perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada artinya sama sekali. Jadi khabar ahad wajib dipakai dalam penyampaian ajaran Islam di segala bidang. Iya dong. Kalau khabar ahad dalam perkara akidah tidak diterima, perintah Nabi Muhammad kepada semua sahabat ini ya percuma. Ulang-ulang. Kalau khabar ahad tidak diterima sebagai hujjah, maka perintah Nabi Muhammad SAW kepada semua sahabat ini untuk pulang ke keluarganya, menetap di keluarganya, ajarkan mereka ilmu dan untuk mengamalkannya, itu percuma semua. Lalu mereka semuanya pulang masing-masing sendirian kok ke keluarganya. Dan Nabi Muhammad tidak bedakan ketika ajari mereka, itu berarti ajari mereka semuanya. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, ini adabnya, akhlaknya semua. Ajari mereka Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh tiap-tiap mereka untuk mengajarkan keluarganya, dan pengajaran itu mencakup akidah dan hukum-hukum atau ahkam. Karena Nabi Muhammad perintahnya umum, ajarkan mereka. Enggak dibeda-bedakan. Ajarkan mereka kalau dari sabdaku nih, hukum-hukum aja. Akidah ambil di Quran doang. Ah, enggak bisa. Sama semuanya. Bahkan akidah adalah masalah yang pokok dalam ajaran agama. Ya, ini pondasi sekali untuk semua kita misalnya. Mantapkan untuk diri ini bahasan-bahasan akidah atau dalam kata lain rukun iman. Dan itulah kemudian yang kita telurkan ke istri, ke anak. Ya. Karena itu prinsip. Prinsip Anda bagus, pondasi Anda bagus, nanti ittibaknya, ibadahnya, ngikutin Nabi Muhammadnya sempurna. Baru kemudian yakni disempurnakan lagi dengan akhlak yang mulia. Akidah. Wallahu alam bisawab. Anda suruh anak salat, suruh istri salat, suruh. Ketika kemudian timbul pertanyaan, kenapa kita harus sholat dan akidah kita enggak mantap, bingung. Tapi kalau kemudian akidahnya lebih dulu, pondasinya lebih dulu, bahwasanya kita ini hamba dalam akidah, khususnya dalam iman kepada Allah, terus ada bahasan tauhid, bahwasanya kita ini diciptakan untuk beribadah, nak. Ambil kenikmatan dunia boleh. Makanya bapak kerja, ibu juga kemudian, mungkin istrinya kerja, ibu kamu juga kerja, tapi di rumah mungkin ya. Dengannya kita dapat uang, kita bisa nikmati, kamu juga merasakan kan? Silakan kita mengambil kenikmatan dunia secukupnya. Tapi inti kita ini hidup nak, untuk menyembah Allah. Gitu ya bahia. Dan itu terpraktekkan dan sangat jelas terpraktekkan dalam salat lima waktu ini nak. Oh, siap bah. Ah, itu. Pokoknya kamu harus salat. Ya untuk apa, bah? Apa manfaatnya, bah? Ya pokoknya harus salat. Dari dulu dah kita begini, kita salat. Bah, abah salat, orang tua abah salat, kakek kalian salat, kayak semua salat. Ya untuk apa? Ya sholat pokoknya. Ah, gak bisa begitu. Tanamkan prinsip. Tanamkan prinsip akan tujuan hidup ini. Akan semua kita ciptakan itu apa. Hingga memuaskan mereka. Hingga kemudian ketika menjalankan ibadahnya, mereka tahu dasarnya. Nah, ibadahnya ini nah, harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Ibadahnya harus ikhlas, itu jelas nah. Tapi harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, itu syarat kedua. Gak bisa kita asal-asalan nah, ibadah ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh tiap mereka untuk mengajarkan keluarganya. Dan pengajaran itu mencakup akidah dan hukum-hukum. Semua. Bahkan akidah adalah masalah yang pokok dalam ajaran agama, paling pokok, ia pondasi, ia tiang untuk sebuah rumah. Sekiranya khabar ahad tidak dapat dipakai sebagai hujjah, maka perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada artinya sama sekali. Ngapain Nabi Muhammad suruh-suruh? Ngapain juga kemudian para sahabat mengajarkan? Kenapa? Karena enggak ada manfaatnya ngikuti perintah Nabi Muhammad. Kami pengen pulang-pulang aja wahai Rasul. Kami pengen pulang aja, kangen sama Abah, sama Mama, sama pasangan. Enggak gitu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Maka perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada artinya sama sekali. Jadi, khabar ahad wajib dipakai dalam penyampaian ajaran agama Islam di segala bidang. Mau akidah ke ibadah, muamalah, akhlak, prinsip, cabang, semua. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, itu yang pertama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya penduduk Yaman datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, utuslah bersama kami seorang yang akan mengajari kami as-sunnah dalam Islam." Anas berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Abu Ubaidah Amir al-Jarrah seraya berkata, "Hadza aminu hadhil ummah." Tentunya ini sahabat yang mulia yang keenam yang masuk Islam pertama kali. Kan kalau kita bahas secara umum itu ya, yang masuk Islam kan di bahasan sirah secara umum dulu ada empat kan. Ada yang perempuan Khadijah pertama kali, dan ini secara umum semua umat manusia, ini yang pertama kali. Setelah mutlak, sorry. Tapi kalau kemudian kita bagi, maka ia di kalangan perempuan yang pertama, Abu Bakar di kalangan laki-laki yang pertama, Ali bin Abi Thalib di kalangan anak kecil yang pertama, dan kemudian Zaid bin Harithah di antara kalangan budak yang pertama. Siap? Lalu masuk Islamnya di tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu siapa? 5 di antara total 10 termasuk beliau dari para sahabat yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk Islamnya berdasarkan dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang berikutnya, aminu hadil ummah, beliau yang masuk Islam. Jadi kalau diurutkan, kalau yang laki-laki berarti yang keenam berarti. Tujuh berarti ya. Enam itu berarti termasuk Abu Bakar As-Siddiq, beliau ketujuh. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Anas berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Abu Ubaidah Amir al-Jarrah seraya berkata, panglima perang nih beliau nih. Panglima perang. Radhiyallahu anhu. Hada aminu hadhil ummah, ini adalah orang yang terpercaya bagi umat ini. Bayangkan, ini tazkiyah dari Nabi Muhammad SAW. Pengsucian, rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW untuk sahabat yang mulia Abu Ubaidah Amir al-Jarrah. Ini orang terpercaya bagi umat ini. Maksudnya, beliaulah yang akan diutus untuk ke Yaman bersama orang-orang Yaman yang kira-kira itu datang untuk minta, wahai Rasul, utus kami satu orang untuk mengajarkan kami tentunya agama. Nah, perhatikan keterangannya, sisi pendalilannya. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayakan penyampaian agama Islam kepada seorang sahabat. Satu. Nabi Muhammad enggak kirim 10 ke Yaman, enggak, satu. Waktu ngutus Mu'adz bin Jabal juga ke Yaman, itu mungkin di momen yang lain, satu. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Bahwasanya kamu akan mendatangi nanti. Anak tadi ngomong Hudzaifah ibn Yaman apa? Yang ke Yaman tadi? Mu'adz bin Jabal ya? Iya, Mu'adz bin Jabal. Jadi saya enggak salah ngomong berarti. Hai Mu'adz, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, lebih tepatnya Nasrani kala itu yang ada di Yaman. Karena Yahudinya di Madinah juga udah banyak. Makanya orang Yahudi itu ketika Nabi Muhammad hijrah gitu ya. Betul, mereka tentunya kecewa karena mereka kan nunggu, mereka kan dapat berita gitu, ada nabi terakhir nanti di satu tempat, di satu negeri yang banyak pohon kurmanya. Oh, Madinah, semuanya pada hijrah sana. Mereka mengira nanti yang diutus dari kalangan orang Yahudi, tatonya Arab. Benci kan? Cuman ketika tahu Nabi Muhammad SAW ibadahnya menghadap ke Baitul Maqdis, mereka suka. Oh, sama nih. Kayak kita-kita juga, nama kiblatnya sama. Kita akan bahas juga nanti di sini. Ketika perubahan kiblat itulah mereka gedek lagi. Waduh, berubah kiblatnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke hadis yang tadi dulu. Kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab Nasrani lebih tepatnya. Faltakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikanlah pertama kali yang kamu dakwahkan kepada mereka, hai Mu'adz, persaksian la ilaha illallah, tauhid, bagian dari akidah. Itu yang didakwahkan pertama, itu pondasi. Dan Nabi mengutus berapa orang? Mu'adz bin Jabal seorang doang untuk menyampaikan akidah. Gimana kita tidak kemudian menerima khabar ahad? Nabi Muhammad perintahkan sahabatnya satu aja. Kenapa? Karena para sahabat bukan jujur, terpercaya, fiqh para sahabat itu. Bahkan prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat adalah tentunya prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sahabat banyak. Di antara yang banyak itu semua para sahabat orang yang adil. Jauh dari maksiat, jauh dari syubhat, jauh dari khawarimul muru'ah. Satu perbuatan yang bisa menggugurkan kewibawaan mereka sebagai seorang perawi. Jauh. Semua sahabat itu adil. Dan kita tahu kan definisi hadis sahih. Awalnya definisi hadis sahih. Marwahu adlun tamud dabti an mithlihi wa salima minasyudud wal illa al-qadiyah. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil. Hah, itu. Sahabat semuanya adil. Dengan apa yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayakan penyampaian ajaran agama Islam kepada seorang sahabat, satu aja. Sekiranya khabar ahad tidak bisa dijadikan hujah, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengutus Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Kalau khabar ahad tidak bisa jadi hujah, dalil, sumber pengsyariatan, rujukan dalam beragama, Nabi enggak akan kirim Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Kenapa? Ya percuma juga ngirim lawang sabda beliau enggak terima juga. Percuma juga ngirim lawang yang dikirim cuma satu. Perjumpaan juga ngirim yang disampaikan kan akidah. Enggak tuh. Nabi Muhammad perintahkan kepada beliau pergi satu orang. Dan kemudian, kalau berdasarkan riwayat yang pertama, yang diajarkan semuanya. Hadis yang tadi Mu'adz bin Jabal, bahkan yang pertama kali harus diajarkan adalah perkara tauhid. Baru kemudian, yakni ibadah. Kan kata Nabi Muhammad, jika mereka mentaatimu, mereka bersyahadat. Ajarkan mereka sholat. Jika mereka mentaatimu, ajarkan mereka zakat. Gitu kan hadisnya? Akidah terlebih dahulu. Lagi pula, ada beberapa hadis sahih yang mengisahkan beberapa sahabat yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke beberapa negeri untuk mengajarkan Islam yang mencakup akidah dan ahkam, seperti Rasulullah sallallahu mengutus Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Abu Musa al-Ashari ke negeri tertentu, alih ke tempat yang lain, dan yang lainnya. Mu'ad juga kan pernah ya, kita tahu sejarahnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia juga diutus ke Syam, entah itu sebelum ke Yaman atau itu setelah ke Yaman, saya lupa. Tapi kan juga sendirian Mu'ad bin Jabal. Sejarah ketika Mu'ad bin Jabal kemudian sujud di hadapan Rasulullah ketika pulang dari Syam, pulang berdakwah dari Syam, Jordania, Syria, Lebanon, Palestina, dulu namanya Syam, sekarang jadi empat negeri. Dia sujud di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, "Malaka ya Mu'ad, ada apa kamu ini Mu'ad? Diri. Wahai Rasul, saya dapati orang di Syam, mereka ketika ingin menghormati orang yang mereka ingin hormati itu dengan sujud di hadapannya, makanya saya sujud di hadapanmu. Diri. La taf'alu, jangan lakukan." Itulah sebab adanya hadis perkataan Nabi Muhammad SAW, "Law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ghairillah la amartul marta an tasjuda li zawjiha." Kalau aku ini boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada selain Allah, sungguh aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi enggak boleh. Cuman kalau boleh, istri itu harus sujud sama suaminya. Karena begitu besarnya beban, kewajiban, tanggung jawab yang diemban oleh seorang laki-laki, suami. Harusnya istri itu sujud, apalagi anak. Nyungsep mungkin disuruh. Apa tuh yang gini tuh kalau tentara tuh? Tiarap mungkin. Istri suruh sujud, anak suruh tiarap tuh. Tapi kan gak boleh. Tapi kalau boleh ya kayak gitu. Saking besarnya kewajiban yang diemban oleh seorang laki-laki, yaitu suami. Maka istri itu, anak itu harus taat dalam ketaatan kepada Allah loh ya. Tapi kan gak boleh sujud. Makanya ketika kita yani ingin memuliakan orang tua kita dengan cium tangan, ya kita raih tangannya, kita angkat. Nunduk sedikit ya gak apa-apa, kan bukan sujud ya. Angkat. Biar sejajar gitu. Ketika ada praktek misalnya duduk pun ya, dia duduk, kita duduk, jadi kurang lebih sejajar aja, dan ambil cium. Makanya terlepas dari perdebatan ya, kok sungkeman itu kurang tepat, karena orang tuanya duduk, anaknya di bawah, enggak, bikin sejajar aja. Bukan berarti kami kurang ajar kok, bapak ibu yang kami cintai, kami menghormati, cuman sujud itu, take bow itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya uruf mengatakan bahwasanya seorang ketika melakukan begini kepada orang lain, apalagi kalau misalnya kayak Jepang gitu ya, itu menghormati tentunya, bukan menghamba. Tapi kita minimalisir tangan yang kita raih. Assalamualaikum, Pak. Tangan yang kita raih. Sama-sama berdiri, beliau duduk, ya kita juga lebih rendah lagi. Jangan sampai kemudian orang tuanya yang duduk ngasih ke atas. Allah yang bisa. Lanjut. Lagi pula ada beberapa hadis sahih yang mengisahkan beberapa sahabat yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke beberapa negeri untuk mengajarkan Islam yang mencakup akidah dan hukum-hukum. Seperti Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, belum lupa negerinya, Mu'ad bin Jabal ke Yaman, ke Syam, Abu Musa al-Ashari juga kalau enggak salah ke Syam ya, saya lupa juga Abu Musa ya. Satu orang Nabi Muhammad utus para sahabat itu dan yang lainnya. Wallahu alam bishawab. Nah, contoh yang ketiga mungkin kita akhiri pada contoh yang ketiga ini, berkaitan dengan perpindahan kiblat ya. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika orang-orang sedang sholat subuh di Masjid Quba, tiba-tiba datang seorang yang berkata, "Sesungguhnya tadi malam telah turun ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau diperintahkan untuk menghadap kiblat ke Mekah dalam salat. Maka hendaklah kalian sekarang menghadap kiblat ke arah Mekah karena sebelumnya ke Baitul Maqdis di Palestina. Ketika itu mereka salat menghadap Syam, lebih tepatnya Palestina. Maka setelah mendengar perintah itu, mereka pun berputar menghadap ke Ka'bah. Al-Mushahidun al-Kiram, kita tahu di fase Mekah yang Nabi Muhammad SAW dakwahkan hanya perkara tauhid agar mereka mengesakan Allah, tidak berbuat syirik. Dua, perkara akhlak karena akhlak mereka buruk walaupun sudah ada norma kebaikan Nabi Muhammad sempurnakan, dan juga ancaman akan neraka untuk yang tidak beriman. Salat disyariatkan sebelum hijrah, sekian bulan sebelum hijrah sebenarnya. Kalau kita baca sejarah, dan juga kita sudah bahas di syarah al-usul al-thalathah disebutkan. Beberapa saat pokoknya sebelum hijrah. Nah, ketika di Madinah kemudian syariat macam-macam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya perkara salat. Nah, kala itu salat masih menghadap ke Syam, lebih tepatnya ke Baitul Maqdis, Palestina. Dan disebutkan dalam riwayat atau beberapa riwayat itu kurang lebih 16 atau 17 bulan setelah hijrah. 16 atau 17 bulan setelah hijrah masih menghadap ke Baitul Maqdis di Madinah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu disebutkan dalam sebuah riwayat juga menjadikan Ka'bah adalah arah beliau, jarak atau kan tadi kita sebutkan bahwasanya sebelum hijrah pun, sesaat sebelum hijrah kan sudah diwajibkan gitu ya. Maka disebutkan sebuah riwayat Nabi Muhammad itu memposisikan diri beliau di belakang Ka'bah, di sananya Syam. Jadi kalau kita bayangkan Ka'bah misalnya, Syamnya di sini, Nabi Muhammad mesti ibadahnya itu di sini. Pokoknya menjadikan Ka'bah itu antara beliau dan Syam selalu. Ya di manalah misalnya Syam di sana, beliau di sini. Gitulah pokoknya. Selalu sebutkan sebuah riwayat. Dan Nabi Muhammad yang memohon kepada Allah untuk dipindah. Di antaranya itu tadi, kesenangan, kegembiraan orang-orang Yahudi, ah kiblatnya sama nih sama kita nih si Muhammad SAW. Makanya perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 144, Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wahaythuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Yang artinya adalah, sungguh kami sering melihat mukamu menghadap ke langit, enggak kemana-mana ya. Nabi Muhammad doanya ini enggak menghadap kemana-mana, ke langit. Nabi Muhammad menengadah minta, ya Allah rubah kiblat ini. Nabi Muhammad yang minta dan dikabulkan. Tapi kan disebutkan di sini sering, kenapa? Nabi Muhammad doa terus. Kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Dalam surah Al-Baqarah ayat 144, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, sungguh kami sering melihat mukamu menghadap ke langit, bukan kemana-mana, ke langit. Paham-paham aja lagi lah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Nabi Muhammad minta agar Allah Subhanahu wa taala merubah kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis di Palestina, Syam, ke Mekah Al-Mukarramah. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Allah kabulkan langsung. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Yaitu ke yakni Baitullahil Haram, Mekah Al-Mukarramah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, disebutkan bahwasanya salat pertama kali yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Ka'bah adalah salat zuhur di Bani Salamah. Bukan di Masjid Nabawi. Kala itu pas turunnya beliau lagi di Bani Salamah. Dan ketika itu zuhur. Nah, diyakini bahwasanya di sekitar Masjid Kiblatain itulah Bani Salamah. Yang pernah umroh pasti tahu. Walaupun tentunya ia bukan masjid yang disyariatkan untuk dikunjungi ketika Anda di sana. Tapi kalau misalnya dalam tur dalam kota Madinah kemudian Anda melihat, ya enggak apa-apa. Karena kalau sudah sampai Madinah, ada dua masjid dan tiga kuburan yang disyariatkan Anda harus kunjungi. Masjid Nabawi dan Masjid Quba, kuburan Nabi Muhammad, kuburan Baqi, dan kuburan Syuhada Uhud. Itu yang disyariatkan. Kalau sekedar lewat, tahu, di momen yang lain mungkin Anda kesana, ke Kiblatain, yang ada masalah. Namanya saja Masjid Kiblatain, Masjid Wa Kiblat. Jadi diyakini bahwasanya ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang ada di Bani Salamah. Dan masjidnya itu yang Masjid Kiblatain. Makanya namanya Masjid Kiblatain, Masjid Dua Kiblat. Salat pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menghadap Ka'bah adalah salat zuhur di Bani Salamah. Sedangkan salat asar di Masjid Nabawi. Kami, jadi kalau Islamic University itu kalau dari Islamic University ke Masjid Nabawi mesti ngelewati Masjid Kiblatain. Pokoknya di antara rutenya adalah pokoknya. Bisa lewat Masjid Kiblatain, bisa lurus juga lewat Jalan Sultanah, bisa lewat Kiblatain. Namanya juga Syarik Kiblatain, Jalan Kiblatain. Itu 1 kilo lah, kurang lebih lah. 1 kiloan lah, dari kampus ke sini. Nah, kemudian ke Masjid Nabawinya, itu kalau misalnya kita pakai bis kampus dengan kecepatan ya 20-30 gitu ya kan, lambat aja tuh. Itu dari kampus ke Masjid Nabawi 10-15 menit. Dekat lah, dekat. Kalau naik sepeda motor sendirian, wah lebih cepat lagi. Karena kalau kilometernya paling berapa total itu ya? Ya, 4-5 kilo aja lah, dekat. Dekat. Nah, salat pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menghadap Ka'bah adalah salat zuhur di Bani Salamah. Sedangkan salat asar di Masjid Nabawi. Quba, itu rada jauh. Quba itu rada jauh. Bahkan di zamannya itu sudah daerah masuk daerah perbukitan pegunungan, rada naik ke Quba itu ke sono. Kalau misalnya kita bayangkan ini Masjid Nabawi. Kiblat sini, oke. Okay. Arahnya ke sono. Jauh. Ke apa nih? Misalnya di barat laut. Ini kan barat daya, barat laut. Misalnya itu arahnya barat, tapi kan enggak barat ya. Ke laut sana. Jauh Kuba. Makanya rada lambat sampai ke Kubanya. Kita ulang riwayatnya ya. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ketika orang-orang sedang salat subuh di Masjid Kuba, sampainya subuh. Karena rada jauh. Dan kita berbicara di zaman beliau SAW. Zuhur sudah dirubah kiblat dan beliau di Bani Salamah diyakini itu adalah memang di sekitar Masjid Qiblatain. Asar baru Masjid Nabawi. Karena masih dekat. Jadi jedanya dekat, tadi yang disebutkan tadi arahnya, kan Anda bisa bayangkan, dekatlah. Sampai ke Kubahnya subuh besok. Karena rada jauh. Tapi kalau sekarang naik motor gitu ya cepat. Sekarang udah jalan aspal gampang. Kita harus bicara zaman itu. Subuh baru nyampe berita itu ke Masjid Quba. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika orang-orang sedang sholat subuh di Masjid Quba, tiba-tiba datang seorang yang berkata, sesungguhnya tadi malam telah turun ayat Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau diperintahkan untuk menghadap kiblat ke Mekah dalam sholat. Maka hendaklah kalian sekarang menghadap kiblat. Jadi yang bawa berita berapa orang? Satu orang. Ketika itu mereka sedang sholat menghadap Syam, Baitul Maqdis, Palestina. Maka setelah mereka mendengar perintah itu, mereka pun berputar menghadap ke Ka'bah. Disebutkan dalam keadaan sholat. Di Qiblatain pun disebutkan begitu, dalam keadaan sholat. Terlepas dari perdebatannya, berubah langsung arahnya. Nah, kata beliau, Hafizullah, ini juga nas yang tegas bahwa para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in menerima kabar ahad untuk menghapus perintah penghadapan ke Baitul Maqdis, perintah menghadap ke Baitul Maqdis, dan kemudian mereka menghadap ke Ka'bah. Yang bawa berita berapa? Satu orang. Subhanallah. Dan mereka langsung terima. Lagi sholat loh itu. Langsung mereka rubah arahnya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari mereka. Bahkan mereka bersyukur atas kejadian yang demikian itu. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ahli Quba adalah golongan Ansar yang selalu paling dulu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka salat menghadap ke Syam karena memang diperintahkan demikian oleh Allah. Mereka tidak akan meninggalkan ketetapan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, ketetapan Allah kecuali berdasarkan hujjah yang kuat. Sekalipun belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pemindahan arah kiblat itu. Kan bukan Nabi Muhammad yang ke Kuba. Ada sahabat yang mengkhabarkan ke sana. Ada yang memberitakan dari Nabi Muhammad yang pergi ke sana untuk mengkhabarkan kaum muslimin kiblat sudah pindah. Maka pindah arah kiblat atas dasar khabar ahad, karena pembawa kabar berita tersebut menurut pandangan mereka termasuk orang yang adil dan terpercaya. Karena bisa jadi kemudian misalnya kita bayangkan sekarang ya, kita kenal itu, kenal suara kan. Ya, kenal lah kita terkadang suara seseorang. Walaupun mungkin satu orang dan yang lain mungkin sangat mirip, ada yang sangat mirip suara, yang itu berbeda, hukum asalnya berbeda. Nabi Muhammad sampai kenal bunyi langkah kaki Bilal. Karena seorang itu kadang cara jalannya aja berbeda. Kan kita belajar juga di kaifa amalahum, bagaimana miripnya Fatimah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sampai cara jalannya mirip. Berarti apa? Memang cara jalan sebagian di antara kita atau semua kita itu beda-beda. Ada yang jalan mungkin tegap, ada yang mungkin digesrek, ada mungkin jinjit. Beda tuh suaranya tuh kalau masing-masing pakai slop, kletak-kletuknya tuh beda. Apalagi suara. Dan mereka mempercayai si pembawa berita. Menurut pandangan mereka, dia adalah orang yang adil, terpercaya. Makanya mereka langsung pindah. Khabar ahad satu orang. Wallahu alam bisawab. Mereka meninggalkan kiblat dari menghadap ke Baitul Maqdis, beralih menghadap ke Ka'bah berdasarkan khabar ahad. Mereka tidak akan melakukannya dengan sembarangan, melainkan dengan khabar yang dapat dijadikan hujjah secara mantap tentang masalah tersebut yang berasal dari orang terpercaya. Walaupun satu, tapi terpercaya. Karena tidak mungkin mereka berpindah arah kiblat melainkan mereka yakin bahwa khabar ahad dapat dijadikan hujah. Inilah para sahabat, panutan kita. Mereka berpindah arah kiblat melainkan mereka yakin, disebutkan di sini, sorry, karena tidak mungkin mereka berpindah arah kiblat melainkan mereka yakin bahwa khabar ahad yang disampaikan oleh 1, 2, 3, 4, gak sampai 10, dan dalam bahasa ini betul-betul satu orang untuk kasus kiblat dapat dijadikan hujah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan dalil-dalil dari as-sunnah akan wajibnya kita menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Wallahu a'lam bissawab. Dan bermanfaat salatul khilaf ulun mohon maaf. Wih, ini Rifkan banyak ya. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Apa hukumnya menghadiri dan menyumbang harta di acara maulid karena tidak enak dengan keluarga dan warga kampung? Ya, Anda harus tentukan sikap seharusnya. Gotong royong di kampung, ikut. Praktek atau perbuatan acara ide dan itu selama tidak menyelisih syariat, ikut. Oh, kita bermasyarakat kok. Tapi kalau sudah yang demikian, dan keyakinan kita bahwasanya ia diada-adakan, maka Anda harus tentukan sikap. Yang bisa jadi, karenanya kemudian Anda dibenci, tapi Anda tentukan sikap. Untuk zaman sekarang, ketika Anda tentukan sikap, mereka faham. Ketika dimintai sumbangan untuk acara seperti ini, untuk acara kayak ini, ulun kada umpat menyumbanglah. Tapi mun ada acara nang lain, ulun siap umpat. Dan Anda siapkan ilmu tentangnya. Karena mungkin Anda ditanya. Tapi insya Allah Anda tidak ditanya. Karena orang juga akan faham akan prinsip Anda. Karena kalau Anda tidak tentukan prinsip dari sekarang, tiap tahun akan berulang. Anda bingung sendiri nanti. Ya. Ulun dulu sejak awal lulus Madinah, awal-awal tahun 2005 ulun sudah pulang, diundang, tapi ulun tentukan sikap. Ulun nang kaya ini, mohon maaf, ulun kada hadir. Selesai. Tahun-tahun berikutnya enggak pernah diundang lagi. Kenapa? Tentukan sikap dari awal. Kecuali kemudian ketua RT-nya berubah, dia enggak paham, dia mungkin datang. Tentukan sikap lagi. Dan siapkan ilmu tentangnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ilmunya gampang. Kalau misalnya ditanya, apa alasan pian kada mau menggawi? Kembalikan pertanyaan itu. Harusnya saya yang nanya, rujukan pian menggawi itu apa? Ulun kada menggawi karena memang tidak ada contoh. Pian menggawi itu apa rujukannya? Saya tidak melakukan karena memang saya meyakini tidak ada tuntunannya. Kamu melakukan ini loh, tuntunannya dari mana? Ya cuma dengan kata-kata yang lembut ya. Kalau kayak barusan Anda berantem. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Anda ketika ngomong, mohon maaf, untuk acara yang demikian ulun kada umpat. Tapi kalau untuk kemudian ada penggalangan dana untuk kemakmuran masjid, perbaikan karpet, perbaikan WC, ulun ikut. Tentukan sikap dan siapkan ilmu tentangnya karena mungkin Anda ditanya. Tapi tidak akan seberat pertanyaan mungkar nakir. Jawab aja. Wallah yang bisa. Berat memang. Karena Anda harus siap mungkin. Anda akan dijauhi. Mungkin Anda akan dibenci. Tapi ingat, Anda diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan cari ridho manusia. Assalamualaikum Ustaz. Berhubungan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Ini sedang bahas hadis ahad, pertanyaannya ini semua ya. Tapi, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Berhubung dengan tanggal 12 Rabiul Awal, apakah orang yang tidak merayakan maulid Nabi termasuk tidak cinta pada Nabi Muhammad SAW? Yang enggak. Malah ketika Anda tidak melakukan, bukti ada cinta. Dan apa kemudian standarnya bahwasanya cinta itu diukur dari merayakan maulid atau tidak? Nih tanggalnya aja nih, 12 Rabiul Awal tanggal lahir, itu diperdebatkan kok. Ada yang menyebutkan 9, 10, 11, 12 yang paling banyak diyakini orang. Tanggalnya diperdebatkan. Bahkan bulannya diperdebatkan, ayo. Tanggal dan bulannya diperdebatkan, kenapa kemudian kok dimantapkan tanggal 12? Tapi kalau wafatnya Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal itu kesepakatan. Jadi Anda sedang merayakan hari lahir apa kematian Nabi Muhammad? Ha? Anda bahagia dengan meninggalnya Nabi Muhammad? Musibah terbesar dunia ini meninggalnya Nabi Muhammad. Ya. Karena harusnya kita bisa mendapatkan nikmat menyaksikan wajah, melihat wajah beliau, bertemu dengan beliau. Nabi lain ada yang umurnya ratusan kan? Menjadikan Nabi Muhammad berumur panjang bagi Allah bisa dong. Tapi beliau manusia, meninggal. Dan kata Imam Muqayyim, meninggalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam musibah terbesar umat ini. Dan itu cara kita meredam kesedihan kalau kita ditinggal dari orang yang kita cintai. Timbang kesedihan itu dengan hausnya sedihnya kita dengan meninggalnya Nabi Muhammad, Anda akan reda. Karena meninggalnya Nabi Muhammad jauh lebih menyedihkan untuk kita. Dan Anda berbahagia. Karena itu kesepakatan. 12 Rabiul Awal itu meninggalnya. Tanggal lahirnya diperdebatkan. Bukti cinta itu Anda menjalankan perintahnya. Bukti cinta itu Anda meninggalkan larangannya. Bukti cinta itu bukan Anda melakukan amalan Nabi Muhammad gak pernah ajarkan, sahabat gak pernah lakukan. Itu bukan bukti cinta. Begitu ya. Ustaz, selain orang tua, apakah mencium tangan juga diperbolehkan kepada saudara yang lebih tua atau orang yang lebih tua dari kita? Boleh. Tapi ingat, jangan terlalu membungkuk. Raih tangannya. Karena ini uruf kita. Saya cium orang tangan orang tua pasti. Paman bibi, saya cium tangan. Kakak, saya salaman, cium tangan. Tapi bukan kemudian menunduk habis, enggak. Raih tangannya, cium. Karena kita sedang memuliakan, menghormati. Murid ke ustaz, murid ke guru juga boleh. Tapi ingat, jangan sampai levelnya sangat membungkuk. Wallahu a'lam bissawab. Apalagi kalau disebutkan gitu ya di keraton-keraton mungkin ya. Masih ada kan keraton-keraton? Itu ketika masuk aja ngesot. Ngesot, Pit. Apaan? Manusia yang kamu hadapi itu. Hormati selayaknya saja. Oke, emang hamba sih. Iya. Tapi kan saya abdi. Anda abdinya Allah. Anda hambanya Allah. Bukan manusia. Wah, Sri Sultan marah nih abis ini nih. Menghormati orang yang memang harus dihormati, silakan. Tapi jangan sampai ini melanggar syariat. Kita menghormati orang tua, paman, bibi, saudara kita yang lebih tua. Anda ke ustaz Anda, syekh Anda, tuan guru Anda, habib Anda, silakan. Level cium tangan boleh. Tapi ingat, jangan kemudian terlalu menunduk. Ambil tangannya rahim. Bahkan di antara adat istiadat orang Arab ya, bukti memuliakan bukan cuma cium tangan, tapi mencium kening, mencium ubun-ubun. Al-Ustaz Al-Fadhil Muhammad Wasito, teman ulun, di pesantren seangkatan di Madinah di akar kelas, dia pernah cium kepalanya Syekh Utsaimin. Gak ada itu yang bisa seperti itu. Yang saya tahu ya, gak ada yang lain. Beliau bisa cium, karena ingin memuliakan. Mencium kening, atau mencium kepala syekh. Itu adat ya, itu beda tempat beda, karena itu adat istiadat uruf. Kalau di kita, ya cium tangan urufnya atau kebiasaannya. Wallahu a'lam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut pendapat Ustaz, ada perayaan mencintai Nabi Muhammad SAW itu tidak perlu dalil? Apakah ini termasuk syubhat? Bukan syubhat, ini penyimpangan. Mencintai Nabi Muhammad tidak perlu dalil, subhanallah. Anda lebih faham dibandingkan sahabat? Dengan cara seperti itukah para sahabat memuliakan? Orang paling mencintai Nabi Muhammad itu para sahabat. Saking cintanya ya, mereka rela mati untuk Nabi Muhammad para sahabat. Di barisan depan, di perang Uhud Nabi Muhammad disuruh mundur-mundur. Rasul, engkau ke belakang saja. Maksudnya kalau yang mati, biar kami saja mati. Ali bin Abi Thalib ketika menggantikan Nabi Muhammad tidur di kasur itu berarti kan siap mati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang paling cinta Nabi Muhammad itu para sahabat. Dan para sahabat kemudian tidak melakukan yang Anda lakukan. Mencintai Nabi Muhammad itu kewajiban dalam Islam. Dan cara mencintainya para sahabat sudah perlihatkan. Itulah panutan kita. Perkataan Abdullah bin Mas'ud, berapa kali kita ulang dalam kitab ini. Yang mau menjadikan satu umat, satu generasi, satu zaman sebagai panutan dan panutan dia, jadikanlah para sahabat sebagai panutan. Mereka paling faham agama ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta seorang tidak akan sempurna. Ini dalilnya nih. Cinta Nabi Muhammad katanya enggak perlu dalil. Sekarang saya sebutkan dalil. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Cinta Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad sebutkan itu syariat. Kalau tadi kita sebutkan di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa di antara prinsip dasar Islam, lebih umum disebutkan, bukan Ahlus Sunnah. Prinsip dasar Islam, di antara lawazim keharusan Anda atau semua kita, ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tadi mempercayai semua berita yang beliau bawa. Poinnya banyak, di antaranya mencintai beliau lebih dibandingkan semuanya setelah Allah. Syariat. Dan kita perlu tuntunan. Dan bukti cinta kita, taat dengan perintah, taat juga, taat dengan perintah untuk melakukannya, taat dengan larangan untuk meninggalkannya. Perintah beliau dilakukan, larangan beliau kemudian ditinggalkan. Itu bukti cinta. Dan kalau kemudian ke pertanyaan sebelumnya tadi ya, disepakati, katakan kesepakatannya tanggal 12, perayaannya dari tanggal 1 sampai 30. Cek aja di masyarakat. Tanazulan bil khasam. Bukan, ya kita ikut pendapat Anda, bukan kebenaran yang Anda lakukan. Oke, tanggal 12. Tapi kenapa perayaan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Tanggal 12 dong seluruh dunia, satu hari aja. Tapi enggak sepanjang bulan. Aduh, macam-macam ya. Wallahualam bissawab. Jadi kalau setelah kajian ini kemudian Anda ribut, Anda marah, di channel ini saja udah 500. 499 video kemarin kemana aja? Di channel ini saja 500 ini berarti ya? Atau 501 ini? 507 bahkan, 507. Kemana kemudian 506 video sebelumnya? Ya Anda berarti nggak pernah nonton. Pas yang Anda benci, Anda baru nonton. Belum di, ini untuk ulun pribadi, belum di channelnya Masjid Imam Syafi'i, belum di channelnya Rifkon TV, beda-beda. Sebagian ada yang sama, sebagian ada yang produksi masing-masing. Apalagi Rifkon, ada yang produksi terpisah, nggak ada di channel ulun, nggak ada di Miss. Ya, tapi orang kalau pengen cari-cari kesalahan ya, bisa. Sahabat aja kita cari salahnya bisa, apalagi cuma seorang ustadz, bisa. Wallahualam bissawab. Ini kita murni cuma jawab pertanyaan ya. Kita bahas manhaj, Anda nanya ini ya saya jawab ya. Apa adanya ya. Dan setiap tahun selalu berulang. Oke, enggak apa-apa dijawab ya. Karena bisa jadi kemudian yang baru nanya ini atau yang bertanya sekarang ini mungkin baru-baru ngaji ya. Karena yang sudah lama ngaji enggak bakal nanya ini, nanya materi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah praktek yang ada di masyarakat kita untuk membungkuk ketika lewat depan orang tua yang duduk-duduk, baik ketika lewat di depan halaqah dan majelis-majelis kajian? Tidak. Enggak perlu nunduk-nunduk. Ya, enggak perlu nunduk-nunduk. Sekalinya Anda nunduk, maka mungkin tundukkan badan sedikit aja bukti Anda menghormati. Kan kita enggak petantang-petenteng juga, ada bapak-bapak. Enggak juga, biasa aja lewat. Biasa aja lewat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita lewat itu bukan berarti kemudian kita menghinakan, enggak. Lewat biasa aja, melewati mereka, anggukan aja kepala. Dengan bahasa yang kadang-kadang enggak jelas, gini bahasa Mit. Itu enggak jelas. Ya. Kita memuliakan, kita menghormati orang lebih tua, itu ajaran Islam. Tapi jangan sampai kemudian kita mencampurnya dengan sesuatu yang terlarang. Ada yang terlalu nunduk banget, janganlah, biasa aja. Anda lewat, tapi Anda menghormati. Anda pamit ketika lewat. Dan kemudian ya tidak melewati di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka. Anda setunduk apapun, ini ada halaqah nih, mereka lagi ngumpul nih. Anda setunduk apapun, tapi Anda lewat tengah-tengahnya, lalulah, itu kurang ajar namanya. Menyamping lah, perlalu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya pribadi ya begitu, dengan mengagungkan kepala. Karena menghormati yang lebih tua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mudah untuk meninggalkan perbuatan maulid karena diyakini dalamnya ada salawat dan zikir? Tinggalkan saja. Jadi meninggalkannya, cara mudah meninggalkannya, ya tinggalkan saja. Apa susahnya? Dan Anda harus mengilmui dalam diri Anda tentang kalau ada yang nanya, jawab. Wallahu a'lam bissawab. Al-Mushahidun al-Kiram, semua kemaksiatan, kata Syaikh Utsaimin, itu perintahnya, yakni tidak ada embel-embel kemampuan. Saudara Muhammad, jika aku perintahkan kepada kalian, jika aku larang dari kalian, satu larangan, ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku larang dari kalian, tinggalkanlah. Yang aku perintahkan untuk kalian, lakukanlah sesuai kemampuan. Dalam menjalankan ketaatan itu ada embel-embel sesuai kemampuan karena berat. Kata Syaikhul Utsaimin, berarti ketika tidak ada embel-embel ini, meninggalkan yang terlarang itu lebih mudah. Tinggalkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang pakai alasan syubhat seperti ini. Bahkan sebelum syubhat ini, mereka sebutkan metafora martabak. Hukumnya tepung apa? Halal. Air apa? Halal. Telur apa? Halal. Daging apa? Halal. Bawang apa? Bukan bawang bombay. Iya, bawang bombay halal. Daun bawang halal. Dan semuanya digabung jadi martabak halal. Lalu kemudian mereka akan mengatakan, zikir apa? Oh, syariat. Salat apa? Oh, syariat. Kemudian mengingat Nabi Muhammad dengan diceritakan padanya atau di dalamnya tentang sejarah beliau, wah syariat, belajar agar kita makin cinta. Ketika semua salawat, semuanya digabung jadi tahlil, kenapa jadi terlarang? Maka jawabannya mudah. Anggur apa? Halal. Air apa? Halal. Ragi? Halal. Proses fermentasi? Halal. Gabung jadi khamr dia apa? Haram. Anda pakai metafora makanan, ya pakai makanan juga jawabannya. Yang halal-halal digabung bisa jadi haram. Anda pakai martabak, kita pakai wine, karena ingredient asalnya semuanya halal dan terjadi proses jadi khamr dia. Kalau yang tadi ingredientnya digabung ya cuma jadi martabak, yang ini digabung jadi minuman keras. Gak usah pakai syubhat begituan lagi. Kenapa Anda membuat yakni pembenaran seperti itu? Karena Anda sudah melakukan dan tidak ada dalil. Maka Anda butuh dalil pembenar. Yang tidak melakukan enak. Kenapa Anda tidak melakukan? Ya karena Anda melakukan tidak ada dalilnya. dalil kami tidak melakukan karena Anda melakukan gak ada dalilnya. Ngapain kami lakukan? Sahabat kurang cinta apa kepada Nabi Muhammad SAW? Rela mati untuk Nabi Muhammad SAW. Bukan lagi para sahabat, sampai imam madhab semuanya yang empat tidak ada yang mencontohkan. Anda yang nyontoh siapa sebenarnya? Berarti Anda gak cinta. Kata siapa gak cinta? Sebagian mungkin diantaranya ketika diseru atau diundang ke acara maulid, wah luar biasa, kemudian semangat sekali. Sholat subuh Anda gak bangun. Yang manggil Allah itu lewat lisan manusia. Acara maulid, wah cepat. Sholat lima waktu, ente kemana? Ini yang jelas-jelas panggilan Tuhan ini. Ya, berpikir. Berpikirlah. Ulun pernah gitu ya diundang sholat hajat. Senang sholat hajat untuk acara siapa gitu. Dulu. Diundang. Nggak datang. Di momen yang lain, ulun nggak datang lagi. Datang utusannya Pak RT. Ustaz, kenapa setiap diundang antum gak datang? Oh, gitu ya. Salam ke Pak RT ya. Saya tunggu di musola. Karena lima waktu, dia gak pernah ada. Bukan saya yang undang, panggilan Allah. Tak tunggu di musola. Gak pernah ada. Tapi setelah berita itu sampai, ada. Mungkin sadar Pak RT-nya. Baru ada dia. Iya dong, berpikir. Mengedepankan sesuatu, bahkan tidak ada contohnya, luar biasa Anda prioritaskan panggilan Allah tiap hari lima waktu, kita abaikan. Di luar kasus pandemik ya, untuk laki-lakinya di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Semua daya upaya kita kerahkan untuk melakukan yang wajib, masih kurang. Apalagi menambahnya dengan yang sunnah, enggak sempurna. Itu jelas wajibnya, jelas sunnahnya. Kenapa kita harus keluarkan uang begitu banyak, keluangkan waktu begitu banyak, habiskan apalagi uang, waktu, tenaga begitu banyak untuk satu amalan? Nabi Muhammad gak pernah ajarkan. Ketaatan ini cuma sebentar, cuma sampai mati aja. Maka lakukan yang jelas perintahnya, tinggalkan yang jelas larangannya. Simple sekali. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gak usah lagi kemudian pakai dalil-dalil. Ya, ini di dalamnya kan ada salawat, di dalamnya kan ada salat, di dalamnya kan ada zikir, di dalamnya kan ada pembacaan sirah Nabi Muhammad SAW. Itu kayak martabak semuanya digabung, jadi semuanya ingredient digabungkan jadi hal. Lagi itu juga mau. No. Kita pakai metafora minuman keras. Asal usulnya semua ingredientnya halal, tapi jadi haram. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Okay. Wah, banyak nih, Pit. Antum harus kirim buku ini, Pit. Tadi aja berapa orang tuh? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz sebelumnya kalau di luar tema. Semuanya dari tadi di luar tema. Gak apa-apa Mbak, santai aja. Ini kebetulan nomor, tapi nomornya pernah tercatat di sini. Ana lagi ngedit naskah teman yang di sana disebut bahwa arsy Allah berguncang karena ijab kabul yang dilakukan tokoh. Apakah benar Ustaz bahwa arsy Allah berguncang karena ijab yang diucapkan? Apa sebaiknya saya ubah saja tulisannya syukran? Anda riset dulu. Iya. Anda riset dulu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa jawab sekarang. Takutnya saya salah. Betulkah kemudian hadisnya? Sahihkah kemudian? Betulkah ada hadisnya dan derajatnya apa? Maka tugas Anda cross-check. Nanti saya bantu. Saya akan cross-check juga. Sekarang saya enggak bisa jawab. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian. Nanti ya. Ini ada namanya nih. InsyaAllah. Saya enggak bisa jawab sekarang. Takut salah saya. Ustaz mau tanya. Nah ini baru yang sesuai tema nih. Satu orang. Ini kasih bonus bit. Kasih kitab plus apa gitu. Alasan bagi orang-orang yang menolak hadis ahad sebagai hujjah dalam akidah, kenapa ya Ustaz? Pakai teori relativitas. Gak mungkin kata mereka berita itu bisa sampai cuman dengan satu orang. kemungkinan dustanya 50%, kata mereka. Lah, 50%-nya kenapa enggak Anda pakai? Kalau Anda pakai, yakni teori relatif, teori ihtimal. Mungkin saja, 50%-nya mana? Ada sesuatu yang absolut di muka bumi ini, dah bahkan banyak. Makanya kalau antum ingat di awal-awal kajian, orang-orang yang meragukan dengan teori seperti ini, bahwasanya tidak ada yang absolut dan tidak ada yang mutlak, tanya, yang nanya itu laki-laki atau perempuan? Tanya ke lelakiannya dan ke perempuanan. Kamu betul-betul laki-laki? Ya iyalah, ah, relatif ah. Jangan-jangan tampilan doang nih. Coba buka dong. Gak mau dia buka, padahal dia tahu, dia yakin dia laki-laki atau perempuan. Ya, subhanallah. Jadi kalau Anda bertanya kenapa ya? Ya karena, ya ini mereka menggunakan teori itu. Itu salah satu saja di antara begitu banyak hal atau sebab yang membuat mereka menolak. Wallahu a'lam bissawab. Karena ulun sebutkan, rata-rata sabda Nabi Muhammad itu ahad. Kalau bisa pakai persentase, ya 90%. Hadis Nabi Muhammad itu jenisnya ahad. Yang meriwayatkan 1, 2, 3, 4, nggak sampai 10 per generasi. Semua. Atau rata-rata sabda Nabi Muhammad. Karena yang mutawatir itu 10%, sisanya saja. Kalau boleh pakai persentase ya, sisanya saja. Karena kalau misalnya kita lihat Fathul Bari kayak gini nih, ada 13 jilid. Tentunya itu hadis dengan keterangan. Tapi kalau mutawatir, jilidnya lebih tipis. Kenapa? Karena sedikit hadisnya. Jadi intinya memang ingin menolak Nabi Muhammad. Itu goalnya, menolak sabda. Tapi kita tidak bisa kemudian keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Gak bisa. Anda gak bisa fahami firman Allah. Kecuali kemudian setelah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya. Ya, betul. Ada firman Allah yang diterangkan dengan firman yang lain. Tapi tidak sedikit, bahkan sangat banyak firman Allah yang menerangkannya Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda pakai teori kemungkinan-kemungkinan, 50%, enggak mungkin kemudian di setiap generasi cuma satu perawi. Dengan persentase 50%, 50 sisanya kan ada kemungkinan kebenaran. Gimana dong? Dan semua para perawi ini, semua namanya tercatat. Ya, semua perawi ini, semua nanyanya tercatat. Siapa namanya, orang tuanya, kakeknya, kemana dia belajar, siapa guru-gurunya, kalau dia kemudian jadi ulama, siapa kemudian murid-muridnya, lahir di mana, tanggalnya, semua lengkap. Dan kemudian ujungnya, apa derajatnya? Dia terpercaya, dia jujur, dia tukang bohong, dia harap, dia orang fasik, dia hafalannya lemah, semuanya ada di mizan i'tidal. Mana yang punya saya? Jadi ada buku Al-Kamal atau Al-Kamal milik Imam Al-Mizzi, mertuanya Imam Ibn Kathir. Itu luas sekali. Kemudian dikerucutkan menjadi Tahdzibul Kamal. Masih luas lagi, dikerucutkan menjadi Tahdzibut Tahdzib. Ah, ini yang saya punya. Tahdzibut Tahdzib. Sudah kerucutan yang ketiga. Masih luas juga nih, masih ada 6 jilid. Dikerucutkan lagi ada Taqribut Tahdzib. Jadi satu jilid, saya juga punya. Lain lagi kemudian dengan Mizan al-I'tidal, beda lagi itu. Itu semua menerangkan tentang CV para perawi. Ya. Sejak zaman tabi'in sampai para imam, yang paling terakhir mungkin ya umur 300, di 300-an Hijriah, Imam Ibnu Majah dan teman-teman yang sejajar. Itu di 300-an Hijriah. Tercatat semua. Ya. Wallahu a'lam. Dan kemudian sampai kepada kita dengan karangan-karangan tersebut. Dan tidak sedikit orang zaman sekarang pun masih punya sanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan khilaful umur. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.